Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Walhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini. Kita senantiasa berada pada nikmat dari Allah tabaraka wa ta'ala, yang semestinya bagi kita untuk senantiasa berupaya mensyukuri setiap nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Ayuhal ahibbah a'azzakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita dari pembahasan sirah Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Telah kita sebutkan pada beberapa pertemuan yang lalu beberapa alasan-alasan yang membuat mereka ingin memprovokasi sahabat yang mulia Amirul Mukminin Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang menjadi pemimpin. Apapun alasan mereka, sungguh mereka tidak akan bisa menjatuhkan Uthman bin Affan karena alasan mereka sangat lemah. Alasan mereka yakni orang-orang bughat, mereka pemberontak yang menanamkan kebencian kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Mentah semua alasannya, tidak ada yang bisa dijadikan sandaran. Inilah mereka, bughat, alasan-alasan yang sangat rendah, mudah sekali untuk dibantah. Sampai pada tingkatan mereka mengepung tempat Uthman bin Affan. Na'udzubillah. Inilah rendahnya ilmu mereka, dangkalnya ilmu mereka, jahilnya mereka, bodohnya mereka tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketidakfahaman mereka tentang keutamaan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai mereka mengepung tempat Uthman bin Affan, menginginkan Uthman bin Affan untuk mencabut dari kepemimpinannya. Lepas, jangan jadi pemimpin. Na'udzubillah min dzalik. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu telah mengetahui hal ini jauh hari sebelum mereka mengepung. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada beliau radhiyallahu anhu, tatkala mereka menginginkan engkau untuk melepaskan, jangan dilepaskan kepemimpinan itu. Wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uthman kokoh radhiyallahu anhu, kokoh, dia tidak akan melepaskannya karena beliau mengetahui wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum ini. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya nomor hadis 437, Abu Daud di dalam sunannya dalam kitabul diyat babul imam ya'muru bil afwi fid dam nomor hadis 4502. Lama balagha amiral mu'minin Uthman radhiyallahu anhu anna al-bughata yuriduna qatlahu in lam yakhla' nafsahu khataba fihim. Ketika sampai berita kepada Amirul Mukminin Uthman bin Affan bahwa al-bughat, orang-orang yang memberontak tersebut yang mengepung tempat Uthman menginginkan untuk membunuh Uthman kalau Uthman tidak melepas dirinya dari kepemimpinan, Uthman berkhutbah berdiri di hadapan mereka. Sebagaimana tadi kita sampaikan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Abu Daud dalam sunannya, dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah Ibnu Sahal, qala, beliau mengatakan, kunna ma'a Uthman, kami pada suatu hari bersama Uthman radhiyallahu anhu wa huwa mahsur, dalam keadaan dia dikepung, fiddar, di rumahnya. Wa kana fiddar madkhal, madkhalun man dakhalahu sami'a kalama man 'alal bilad. Dan di rumah tersebut ada tempat masuk. Siapa yang masuk tempat tersebut, dia akan mendengarkan ucapan orang yang di sebelah dinding. Fadakhalahu Utsman. Ketika itu ada yang masuk ke tempat itu, maka Utsman masukkan dia. Masuk, silakan masuk. Utsman pun mengajak bicara dia. Orang itu pun mengutarakan keinginannya. Kemudian setelah pergi, fakharaja ilaina, Utsman pun pergi keluar menemui kami. Wa huwa mutaghayyirun launuhu, dalam keadaan wajahnya sudah berubah. Faqala Utsman, berkata, dalam keadaan sedih ini Utsman sebenarnya. Subhanallah, mereka tidak paham tentang Islam. Subhanallah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu melihat kejadian seperti ini sedih. Mukanya berubah. Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, innahum layatawa'adunani bil qatli anifan, mereka tadi mengancamku. Mereka ingin membunuhku tadi. Mengancam ingin membunuhku. Yakni kalau Utsman tidak melepaskan kepemimpinannya, turun, Utsman akan dibunuh oleh mereka. Inilah Khawarij. Orang-orang yang memberontak kepada pemerintah, Khawarij. Nabi SAW telah memperingatkan kita dari Khawarij, orang-orang yang berpemikiran seperti ini. Turunkan ke pemerintah, turunkan. Padahal pemerintah muslim, pemerintah kita pemerintah muslim. Demo sana sini. Turunkan, turunkan dia, tidak pantas dia. Ini tidak pantas seorang muslim memiliki sifat yang seperti ini. Sifat Khawarij. Sebagaimana yang terjadi pada masa Utsman, orang-orang yang memberontak ini. Na'udzubillah. Tidak berpikir positif, pikirannya negatif, perasaan saja pikirannya. Bagaimana supaya turun, bagaimana supaya turun, bagaimana supaya turun. Tidak dia pikirkan darah manusia yang bertumpahan kalau sampai terjadi pemberontakan. Kalau sampai terjadi yang demikian ini, darah manusia yang hendaknya dipertahankan. Darah manusia tidak dipikirkan sama dia. Itulah bodohnya mereka. Yang dipikirkan bagaimana turun, yang dipikirkan bagaimana orang yang tidak dia suka ini turun. Itu yang dia pikirkan. Tidak mikir dia bagaimana orang yang terkena imbas dari ini semua di jalanan, tidak memikirkan itu dia. Lemah pemikirannya mereka, orang-orang Khawarij ini. Barakallahu fikum. Tidak menginginkan keselamatan. Inginnya perang, inginnya darah. Na'udzubillahi min dzalik. Nas'alullah salamata wal afiyah. Telah ada kelompok yang seperti ini. Ini di zaman Utsman bin Affan. Nabi SAW sebelum itu memperingatkan tentang mereka, orang-orang Khawarij ini. Nabi SAW mengatakan, kilabun nar, mereka itu anjing-anjing neraka, kata Nabi SAW. Ya, ini orang-orang yang memberontak kepada pemerintah muslim. Orang-orang yang mengkritik pemerintah, menjatuhkan pemerintah di umum. Memprovokasi umat untuk membenci pemerintah muslimin. Inilah Khawarij. Dan inilah dilakukan oleh mereka, para bughat kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah mengatakan itu kepada para sahabat, fakulna, maka kami katakan, kata Abu Umamah ibnu Sahal, yakfikahumullah ya amirul mu'minin, wahai amirul mu'minin, cukuplah bagimu Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi pelindungmu. Qala, maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, walima yaktulunani, kenapa mereka membunuhku? Kenapa mereka ingin membunuhku? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahilu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim, illa bi ihda thalath, kecuali dengan salah satu dari tiga. Rajulun kafara ba'da Islam, seseorang yang kafir setelah Islam. Dan tentunya ini diterapkan oleh penguasa. Tidak bisa rakyat biasa melihat ada yang kafir keluar dari Islam langsung dibunuh, tidak. Tidak boleh bertindak seperti itu. Ini hak penguasa, hak pemerintah. Barakallahu fikum. Au zana ba'da ihsan, atau dia berzina setelah menikah. Haknya dirajam, dilempari pakai batu sampai meninggal dunia. Au qatala nafsan bighairi nafsin, atau membunuh jiwa. Membunuh jiwa, maka dibunuh. Dan yang menerapkan tiga hal ini adalah pemerintah. Tidak boleh per individu atau per kelompok. Tidak boleh. Ini adalah hak penguasa, bukan hak kita. Hak pemerintah muslimin. Barakallahu fikum. Fawallahi, maka demi Allah, kata Uthman, ma zanaitu fi jahiliyatin wala fi islamin qattu. Aku tidak pernah berzina di masa jahiliyah. Di masa jahiliyah, masa yang penuh dengan kebodohan. Banyak sekali orang-orang yang berbuat kebodohan, berzina, melakukan kesyirikan. Karena pernikahan pada zaman itu banyak macamnya. Ada yang dengan cara seperti pelacuran, ada yang dengan cara muslim, cara Islam, sebagaimana cara kita. Nah, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu pada masa jahiliyah pun beliau tidak pernah berzina. Pada masa jahiliyah, Uthman sangat membenci perbuatan ini. Tidak pernah berzina di masa jahiliyah, dan di masa Islam tidak pernah berzina sedikit pun. Barakallahu fikum. Wala ahbabtu anna li bidini badalan mundu hadani Allahu, dan aku tidak menginginkan ganti dari agama ini semenjak Allah memberikan hidayah kepadaku. Artinya aku tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Kenapa mereka ingin membunuhku? Aku tidak berzina. Wala qataltu nafsan, dan aku tidak pernah membunuh satu jiwa pun. Kenapa mereka ingin membunuhku? Falima yaqtulunani, kenapa mereka ingin melakukan hal tersebut? Barakallahu fikum. Al-Imam Ahmad juga meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan anna Utsman asyrafa ala ashabihi wa huwa mahsur. Tatkala tempat Utsman dikepung, Utsman memantau sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya yang ada di dekat beliau, yang berupaya untuk memberikan kebaikan kepada beliau. Faqala, maka Utsman berkata kepada para sahabat, kepada mereka, yakni para bughat, orang-orang yang memberontak tadi, falima taqtulunani, kenapa kalian ingin membunuhku? Fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, membaca sabda Nabi SAW tadi dengan lafaz yang kita sampaikan dengan perbedaan lafaz tetapi maknanya sama. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, fa wallahi, demi Allah, ma zanaitu fi jahiliyah, aku tidak pernah berzina di masa jahiliyah. Inni ashhad wala Islam, di masa Islam, dan aku tidak pernah membunuh seorang pun, dan seterusnya, mirip dengan lafaz yang tadi yang kita sampaikan. Akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu memanggil mereka, mengajak mereka berdiskusi. Mengajak mereka berdiskusi, ingin menyadarkan mereka. Talaba Amirul Mukminin Utsman minal bughat. Utsman meminta mereka an yukhriju lahu rajulan yukallimuhu. Bawa sini seorang untuk berbicara denganku, untuk berdiskusi denganku, untuk adu argumen. Bawa sini. Siapa orang yang kalian anggap bisa akan hal itu, datangkan ke sini. Farawa Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannad musannafnya dengan sanad yang hasan dari Muhammad Ibnu Sirin, qala asyrafa alaihim Utsman minal qasr. Utsman mengawasi mereka dari tempat beliau, mengawasi mereka. Faqala, dan Utsman berkata kepada mereka, utuni birajulin utalihi kitab Allah, datangkan kemari seseorang, aku akan bacakan kepada dia kitab Allah. Fa'atau bisa'sa'ah ibnu Suhan, ternyata yang dibawa oleh mereka adalah seorang pemuda yang bernama Sa'sa'ah ibnu Suhan. Wa kana syabban, dia pemuda, seorang pemuda, muda belia, seorang yang muda, syabban, ya kita katakan mudalah, walaupun tidak sama dengan gulam. Kalau gulam masih anak-anak, syab ini masih muda, seorang pemuda. Faqala Utsman, maka Utsman berkata, "Ma wajadtum ahadan ta'tuni bihi ghaira hadza syab?" Tidak ada yang lain, kenapa orang muda dibawakan ke sini? Kalau memang kalian itu sudah matang, bawa sini orang yang tua di antara kalian untuk berdiskusi bersamaku, untuk adu argumen, bawa kemari. Kenapa anak muda yang dibawa sini? Apa tidak ada yang lain selain dia? Inilah mereka. Memang kebanyakan, banyak ya, kita katakan banyak dari kalangan mereka, wallahu a'lam, kita mau katakan kebanyakan, mungkin nanti salah, mungkin kita katakan dengan kalimat yang tepat, sangat banyak. Sangat banyak dari mereka dari kalangan orang-orang muda. Orang-orang yang masih muda. Orang-orang yang hawa nafsunya tinggi, emosionalnya tinggi, mudah terbakar. Memang itu kebanyakan dari kalangan mereka, orang-orang khawarij ini. Kenapa anak muda yang dibawa ke sini, kata Utsman bin Affan? Karena mungkin itulah yang berilmu di hadapan mereka. Karena mungkin itulah yang paling banyak ibadahnya di hadapan mereka. Mereka jangan ditanya tentang ibadah, jangan tanya mereka tentang ibadah. Luar biasa ibadah mereka. Sampai jidatnya bisa hitam, sampai kurus ibadah terus. Mungkin ini yang paling kuat ibadahnya. Wallahu a'lam. Didatangkanlah kepada Utsman bin Affan, fatakallama Sa'sa'ah ibnu Suhan bikalam. Berbicaralah pemuda ini dengan Utsman bin Affan. Faqala lahu, maka Utsman berkata, "Utlu, bacakan Al-Qur'an. Apa yang kalian jadikan dalil untuk menghujatku?" Sa'sa'ah ibnu Suhan membaca surat Al-Hajj ayat yang ke-39. Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi bahwa mereka dizalimi, dan sesungguhnya Allah menolong mereka. Allah Maha mampu menolong mereka. Maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, "Laisat laka wala li ashabika," ayat ini bukan berkenaan dengan tentang engkau dan sahabat-sahabatmu. Engkau tidak tahu tentang ayat ini. Engkau tidak menyaksikan turunnya ayat ini, bukan berkenaan tentang engkau, bukan hujah yang menyelamatkan engkau dan sahabat-sahabatmu. Walakinnaha li wa li ashabi, akan tetapi untukku dan para sahabatku, kata Utsman. Ayat ini yang mendukung para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain. Thumma tala Utsman, kemudian Utsman radhiyallahu anhu membaca kembali ayat tersebut. Utsman menjelaskan ayat tersebut, bagaimana turunnya, sebab turunnya, ditunjukkan untuk apa ayat tersebut, agar tidak tersamarkan bagi mereka. Dalam keadaan mereka itu tidak tahu, tidak mengetahui. Barakallahu fikum. Dia tidak tahu asal comot ayat Al-Quran, tidak mengetahui bagaimana turunnya, berkenaan tentang apa. Yang mengetahui ini tentu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bughat, mereka tidak berguru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asal comot ayat, pahami secara dohirnya seperti ini. Nah, langsung dikenakan kepada Utsman. Bahaya yang seperti ini. Tidak kembali kepada pemahaman para sahabat, pemahaman yang selamat, pemahaman mereka. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, di dalam dengan sanad yang sahih dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwa Utsman berkata kepada mereka, "In wajadtum fi kitabillah an tad'u rijli fil qaid fad'uha." Kalau kalian dapati di dalam kitabullah kalian bisa meletakkan kakiku dalam ikatan, letakkanlah. Maknanya kalau kalian bisa menjatuhkan aku dengan Al-Qur'an, datangkan ayat yang bisa membuat aku jatuh. Silahkan kalian datangkan firman Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Utsman mengetahui ayat-ayat tersebut yang mereka bacakan. Utsman sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bukan hanya sahabat Nabi, bahkan memiliki kedudukan yang khusus dan istimewa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijuluki oleh para ulama Dzun-Nurain, pemilik dua cahaya, yang menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Affan ini. Mereka tidak memahami ini. Sekalipun mereka mengetahui, tetapi mereka telah dibutakan. Dibutakan dengan kebencian yang ditanamkan kepada mereka, yang dipelopori oleh Abdullah bin Sabah. Fa'ajazahum. Mereka tidak mampu untuk menjatuhkan Utsman bin Affan. Wa dzalika liquwwati hujjatihi wa ilmihi bikitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu karena kuatnya hujjah Utsman bin Affan, kuatnya bukti beliau, kuatnya keterangan beliau, kuatnya ilmu beliau terhadap kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman bin Affan mencoba untuk mengingatkan mereka dengan keutamaan Utsman bin Affan. Karena mereka melarang Utsman bin Affan untuk minum, mengambil air di sumur, melarang Utsman bin Affan untuk ke masjid, mengepung Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Summa inna haula'il mujrimin, kemudian mereka orang-orang yang berdosa tersebut, mana'ul ma'an amiril mu'minin Utsman, mencegah Utsman untuk mengambil air. Air di sumur rumah. Sumur yang dibeli oleh Utsman radhiyallahu anhu langsung. Pakai uangnya. Diinfakkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka larang Utsman untuk mengambil air di situ. Mereka larang Utsman untuk pergi. Fa'akhadahum radhiyallahu anhu yu'addidu fadailahu wa manakibahu. Utsman menyebutkan keutamaan beliau. Supaya mereka ini sadar. Supaya mereka sadar. Barakallahu fikum. Dan Utsman tidak memerintahkan para sahabat untuk memerangi mereka. Kenapa? Karena diantara alasannya, diantara pegangan Utsman radhiyallahu anhu, di samping itu sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Utsman sangat memperhatikan darah kaum muslimin. Tidak menginginkan terjadi pertumpahan darah pada kaum muslimin. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu orang yang pandai dalam berhitung. Kemudian ma'syarul ahibbah a'azzakumullah, la'alla ahlal fitnah yattaqunallaha fihi wa fi damihi. Utsman melakukan hal itu, mudah-mudahan mereka orang-orang yang memfitnah tersebut takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah dalam urusan darah. Tidak semudah-mudah yang mereka katakan untuk menumpahkan darah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Al-Imam Tirmidzi di dalam jami'nya dengan sanad yang hasan, dari Thumamah ibnu Hazan. Thumamah ibnu Hazan mengatakan, syahidud dar hina asyrafa alaihim Utsman. Aku menyaksikan rumah Utsman ketika Utsman mengontrol mereka, melihat mereka, para bughat. Faqala, maka Utsman berkata kepada mereka, utuni bi sahibaikum alladzaini alabbakum alayya. Datangkan kemari dua sahabat kalian. Dua sajalah yang memprovokasi, yang memberikan kesemangatan untuk memberontak kepadaku. Qala faji'a bihima, maka didatangkan dua orang tersebut. Faka'annahuma jamalani. Au ka'annahuma himarani, seakan-akan mereka dua unta atau dua keledai. Qala, yakni disuruh-suruh begitu saja untuk menghadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, untuk berdiskusi kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka terdiam dengan hujjah Utsman, tidak bisa membantah hujjah Utsman bin Affan yang sangat kuat. Barakallahu fikum, maka Utsman bersumpah, kemudian Utsman mengatakan, hal ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinah. Tidakkah kalian mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Madinah, wa laisa biha ma'un yusta'dzabu, dan tidak ada air yang bagus yang tawar ketika itu, ghairu bi'ri Rumah, kecuali sumur rumah. Maka Nabi SAW bersabda, man yashtari bi'ra rumah, siapa yang membeli sumur rumah, fayaj'alu dalwahu ma'a dila'il muslimin, dan kongsi bersama kaum muslimin, maknanya menjadikan gayungnya bersama kaum muslimin, artinya dikonsumsi bersama-sama dengan kaum muslimin dengan baik, lahu minha fil jannah, maka dia di surga. Fashtaraituha min sulbi mali, maka aku beli dari hartaku. Fa antumul yaum tamna'uni, kalian sekarang melarangku, kalian sekarang melarangku untuk meminum sumur ini. Sallallahu salamata wal afiyah. Inilah mereka para bughat. Hatta ashraba min ma'il bahr, sehingga aku bisa minum air laut, kalian melarang aku minum air ini. Qalu Allahumma na'am, mereka mengatakan iya, begitu saja. Dan masih banyak lagi yang disebutkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu anhu untuk menyadarkan mereka. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu masih dalam pengepungan, dan Uthman tidak memerangi mereka. Dan akan kita sampaikan di antara sebab-sebabnya, dan tadi telah kita sampaikan di antaranya karena Uthman radhiyallahu anhu berpikir jauh. Beliau menginginkan keselamatan bagi kaum muslimin dan tidak menginginkan terjadi peperangan. Wallahu ta'ala alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan selalu kepada kita ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.